Hadis ke-17. An Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qultum fa ahsinul kitlah. Fa idza dabahtum fa ahsinud dabha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu liyurih wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslimun. Baik. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha kataba sini maksudnya apa? Aujaba. Ya. Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala hal, terhadap segala sesuatu. Faida qataltum fa ahsinul kitlah. Apabila kalian membunuh, maka berlaku baiklah ketika membunuh tersebut. Apakah maksudnya membunuh seseorang karena menegakkan had, ya, karena dia dikisos, maka dibunuh dengan cara terbaik, dipenggal, bukan ditembak. Karena kalau ditembak matinya lama. Ya, bukan digantung, tetapi dipenggal. Gitu. Begitu juga dalam peperangan. Enggak boleh bunuh musuh dengan menyiksa, tapi langsung dipenggal. Nah, itu. Wa idza dabahtum fahsinu adzbaha. Nah, kalau kalian menyembelih, maka baguslah, berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Ya. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan syafrah, itu mata pisaunya. Wal yurih dhabihatahu. Dan hendaknya dia membuat nyaman hewan sembelihannya. Baik. Ini kata kitlah dan kata ad-dabahah, membunuh dan menyembelih. Ya. Ya, maksudnya tata caranya. Kalau kita mau membunuh, menyembelih, ini harus dengan tata cara yang paling baik, yang paling mudah, mati, bukan dengan menyiksa. Ya. Perhatikan, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan, ya, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Zahirnya bahwa Allah telah mewajibkan, ya, berbuat baik kepada setiap makhluk, sehingga segala sesuatu ala kulli syai, ya, itu ala kulli syai itu nakira. Nah. Ya. Barakallahu fik. Nah, kalau di dalam ilmu usul fikih, di antara tanda-tanda yang menunjukkan, ya, sebuah perintah itu maknanya wajib apabila ditulis dengan kataba. Ya, kataba. Kataba ini maksudnya menetapkan, mewajibkan, aujaba. Ya. Kutiba alaikum asyam. Kutiba alaikum. Diwajibkan bagi kalian asyam. Baik. Nah, ini berarti menunjukkan wajib. Taib. Ya, kalau ini dalam hadis, kalau dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Ini dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan agar kita berbuat baik dan berbuat adil dan berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Itu di Al-Qur'an. Baik, kita baca aja langsung syarahnya. Ya, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizhahullah. Fadhal Pak Abdul Majid. Fahsinul kitlata wa idza dabahtum fahsinud dabaha wal ihsanu yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa bainal 'abdi wa bainan nasi wa bainal 'abdi wa bainal bahaim amma al insanu bainal 'abdi wa baina rabbihi fa huwa a'la maratibid din wa dhalika bi an ya'budu rabbahu ka'annahu yushahidu yushahidan wa la ka'annahu yushahidu marfu. Mak ke mana? Enggak ada, udah selesai. Wa la yusrifa bihi syai'an wa yukhafahu wa yarjuhu. Faqad sabaqa fi hadithi Jibril annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallam anil ihsani faqala lahu al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu taraka. Innahu yaraka. Hasbuk, cukup. Ya, perhatikan sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Katabah di sini maknanya aujabah. Wallahu taala aujabal ihsana, Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya. Minhu hadhihi al-masailu. Di antaranya permasalahan ini. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Ya, perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha. Kalau kalian menyembelih, ya, maka perbaguslah tata cara menyembelihnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ihsan dalam membunuh, apa yang boleh dibunuh maksudnya, ya. Baik membunuh manusia dalam peperangan, yaitu kafir harbi, ya. Atau ya, membunuh manusia dalam proses had, ya, dia dikisos, dirajam, disalib, ya, yang ada hukuman matinya, nah, itu perbagus membunuhnya, bukan dengan menyiksanya. Yaitu dibunuh dengan cara yang paling cepat mematikan dia, menghilangkan nyawanya, ya, tidak ada penyiksaan. Jadi inilah yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Barakallahu fikum. Nabi hanya memberikan contoh aja. Contoh di sini aja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan pasukan perang untuk berperang, ya, dalam pasukan ekspedisi jihad, beliau bersabda, "Wala tumatsilu wala taqtulu walidan," kata Nabi. Ya, jangan kalian mencincang-cincang mayat, memutilasi. Mayat itu enggak boleh dimutilasi musuh. Enggak boleh bunuh anak-anak. Nah, itu enggak boleh dimutilasi, bunuh aja langsung. Ya, kalau musuh itu langsung dibunuh. Baik. Nah, jangan juga dibakar, enggak boleh dibakar. Ya. Hatta hewan sekalipun, apalagi orang. Hatta hewan. Ya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Amararna ya biqaryatin namlin qad uhriqat." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kami pernah bersama Nabi melewati sebuah Qaryah Naml," apa maksudnya? Kampung semut, sarang semut maksudnya. Ya, ya, kami pernah melewati sarang semut yang dibakar. Faqadiban Nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan Nabi menyatakan, "Innahu la yanbaghi li basyarin ay yu'adziba bi adzabillah azza wajal." Kata Nabi, enggak layak, enggak pantas bagi seseorang, bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan yang khusus, itu adalah siksaan Allah yang menyiksanya, yaitu sisaan dengan membakar. Ya, itu tidak boleh. Baik. Walaupun jumhur ulama berpandangan bahwasanya membakar dengan api terhadap serangga itu hukumnya makruh saja, tidak haram. Ya. Baik, barakallahu fikum. Itu maknanya makruh. Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang-orang Khawarij, Sabaiyah, itu golongan pengikut Abdullah bin Saba yang mereka gulu, sujud kepada Ali bin Abi Thalib, dibakar. Ya. Mereka dilempar di sebuah parit, terus dibakar. Ini diingkari juga oleh sebagian sahabat. Artinya kalau mau bunuh, bunuh aja. Jangan dibakar. Pakai hadis ini, Abdullah bin Mas'ud, pakai hadis tadi. Taibar kalabikum. Nah, hewan-hewan gimana kalau dibakar? Hewan-hewan kalau dibakar sama. Ini ada keterangan ulama juga, ya. Ya, saya akan bacakan di sini keterangan dari ya Ibrahim An-Naqai, beliau mengatakan tahrikul akrab binar, ya, membakar kala jengking dengan api itu adalah bentuk mutilasi, kata beliau. Itu adalah bentuk memutilasi. Baik. Kemudian ya, Imam Ahmad juga mengatakan ya, la yushwi as-samak, la yushwa as-samak finar wa huwa hayyun. Ya, la yushwa as-samak finar wa huwa hayyun. Ikan itu enggak boleh dibakar dalam keadaan masih hidup. Mesti dimatiin dulu baru dibakar. Ya. Enggak boleh. Nah, terus kalau bakar belalang masih hidup gimana? Ya. Dan kata Imam Ahmad, wal jarat ahwan li'annahu la damalah. Kalau bakar belalang itu lebih ringan hukumnya. Kenapa? Karena dia enggak punya darah. Kalau ikan punya darah. Habis gimana? Disembelih nyamuk ya? Ini nangkepnya gimana? Gimana nangkepnya? Mudahnya? Ya, apa-apa. Ya. Dulu Abdullah bin Umar ditanya oleh Khawarij. Oh, Abdullah bin Umar, hukum membunuh nyamuk gimana? Kata Abdullah bin Umar, kayak gini ditanya. Dia aja ngalalin darah orang. Gila nyamuk ditanya hukumnya. Nyamuk itu hewan yang boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh nyamuk. Ya. Ya, kalau paling mudah membunuhnya dengan pakai raket di situ, ya, pakai raket. Nyamuk kalau ada darahnya itu darah kita. Emang darah siapa? Darah kita itu, darah kita yang diambil. Baik. Sudah ya, berikutnya atau dibaca sini Pak Suheri. Wahada ihsan. Bil-ikhlasi billahi subhanahu wal-musyabahati bil-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anu istanfi wabayna abdi wabayna nasi wayakunu muka bi muka fa'ati muksinu wadajar. Hah? Apa? Itu harusnya maf'ul dari bi muka fa'ah. Iya. Hah? Fayakunu atau juga enggak? Tadi khobar yakun itu udah ada bi mukafaah. Ya. Jar majrur muta'alliq dengan khobar yakun mahdzuf. Kalau isim yakunnya itu kan dhamir mustatir huwa kembali ke ihsan. Ya. Baik, terus التعامل الحسن barokah barokiyatim barokiyat barokiyatin tanwinin barokiyatin. Baghiyun itu maknanya zaniyah ya. Nanti Syekh Fauzan menerangkan di bawahnya. Zaniyah artinya wanita berzina atau pelacur, lonte gitu. Baik. Ya, mengenai hadis al-ihsan anta abudullah. Itu ya. Amal ihsan ini belum diterjemahin kayaknya ya. Ihsan itu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih wa bainal abdi wa bainar rabbih wa bainal abdi wa bainan nas. Ihsan itu bisa jadi antara hamba dengan Rabb-nya dan antara hamba dengan hamba. Ya, atau antara hamba dengan hewan. Ya. Adapun ihsan antara hamba dengan Rabb-nya fahuwa a'la maratibid din. Ini yang tingkatan tertinggi dalam beragama. Seorang beribadah pada Allah dengan ihsan. Ya wa dzalika bi ayya'budu rabbahu ka'annahu yushahiduhu. Yang demikian itu seorang hamba beribadah kepada Rabb-nya seakan-akan si hamba ini menyaksikan Rabb-nya. Wala yusyrika bihi syai'an. Dan sang hamba ini tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa yakhafahu wa yarjuahu. Si hamba takut dan berharap kepada Rabb-nya. Wa qad sabaqa fi hadis Jibril annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa telah berlalu hadis Jibril bahwasanya Jibril bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Faqala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini yang tertinggi ini. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini muraqabah. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau ya tidak merasakan melihat Allah taala, maka engkau meyakini bahwasanya dia melihat engkau dalam ibadah. Ini muraqabah. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib ini ya. Derajat tertinggi, hamba level tertinggi. Ya, ini muhsin, baru di bawahnya mukmin. Baru di bawahnya muslim. Ya. Ya. Kalau mukmin itu imannya itu lahir batin. Lahiriyah dia melaksanakan rukun Islam, batiniyah dia melaksanakan rukun iman. Karena rukun iman itu amalan qalbu semua. Antu mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu mina bil qadari khairi wa syari. Itu kan iman semua. Adapun amalan rukun Islam itu lahiriyah. Anta syada la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah, wa tuqimas shalah, salat, zakat, puasa, haji. Bila mampu. Itu amalan lahiriah yang kaum munafikun juga pantas, apa juga bisa melakukannya. Makanya munafik jangankan sholat, jihad aja ikut, walau gerecokin. Sholat ikut sholat. Syahadat ikut syahadat. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik mengucapkan kalimat syahadat. Ya, namun Allah tegaskan munafik itu pendusta. Tapi barakallahu fiik. Ah, berikutnya mana lagi tadi? Hada ihsan bainal abdi wa bainar rabbi. Ini ihsan antara hamba dan Rabb-nya. Maknahu itqanul ibadah. Ah, maknanya adalah seorang hamba itqanul ibadah. Artinya sang hamba ini apa ya? Memantapkan ibadah dia itu dengan maksimal. Ya. Yuqalu ahsana syai' misalkan dikatakan ida atqanahu, si fulan telah berbuat baik terhadap suatu hal. Maknanya ida atqanahu, ya, jika si fulan telah ya melakukan sesuatu hal yang terbaik dalam hal tadi. Ahsana shalah, ya, dia telah berbuat baik dalam perbuatan. Ida atqanaha, jika dia telah memutkinkannya. Fa anta tutqinul ibadata fi ma bainaka wa bainallahi, maka anda berbuat ihsan memutkinkan ibadah antara anda dan Allah azza wa jalla dengan apa? Bil ikhlas lillah, yaitu dengan ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa taala. Wabil mutabaah wa wal mutabaati li rasul, dan dengan cara mutabaah, mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal ihsan fi ma bainal abdi wa bainan nas, adapun berbuat ihsan ya antara hamba dan manusia, yaitu dengan membalas kebaikan mereka. Ya. Dan juga ya, apa namanya? Wa tajawuz. Tajawuz ini artinya tidak membalas an musiihim, dari keburukan mereka. Ya. Wa tasaddukihi ala muhtajihim, bersedekah kepada yang membutuhkan. Wa ihsinu ilaihim, dia berbuat baik kepada mereka. Bil qaul, dengan ucapan. Wa bil fi'il, dengan perbuatan. Ya. Wa yata'amalu ma'ahum at-ta'amul al-hasana. Nah, maka dia bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan cara muamalah yang baik. Wa yutqinul mu'amalata ma'ahum, maka dia memperbagus muamalah interaksinya dengan mereka. Kama amarallahu wa rasuluh, sebagaimana Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Nah, ini hubungan dengan manusia. Baik. Kemudian kadzalika al-ihsan bainal insan wa bainal bahaim. Demikian pula ihsan antara manusia dengan hewan. Di anjut imaja'iha, yaitu dengan memberikan makan yang halaparnya. Wa yasqi al-atsyana minha, memberikan minum bagi hewan yang kehausan. Bahkan ada seorang wanita yang masuk neraka karena kucing. Sajanatha, wanita ini mengurung kucing. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Hatta matat, sampai kucing ini mati. Akhirnya wanita ini masuk neraka karena kucing. Maka kalau punya hewan piaraan, makan minumnya perhatiin. Jangan dicuekin. Ya. Kecuali lupa ya. Pak Yusuf pulang kampung, kanyar seminggu. Rumahnya dikunci. Kucingnya gak bisa kemana-mana. Bingung. Ke dapur, dapurnya waktu di segel semua. Wah, bingung. Modar. Nah, lupa. Itu lain lagi. Oh iya, astagfirullah, kucing di rumah. Nah, tapi kalau sengaja, itu dosa. Dosa besar. Masuk neraka. Iya, dan bila. Ya. Gak boleh. Nah. Bahkan Ibnu Umar pernah melewati suatu kaum yang itu sedang mau lagi, kaum itu ngikat burung dijadiin sasaran panah. Jadi si burung diikat, mereka latihan panah. Ya, jadi kelinci percobaan, burung percobaan panah. Ya, maka Ibnu Umar marah. Oh, Ibnu Umar marah ini. Nah, kata Ibnu Umar, man fa'ala hadza? Inna Rasulullah s.a.w. la'ana man ya, fa'ala hadza. Siapa yang melakukan ini? Rasul s.a.w. melaknat orang yang melakukan ini. Ya. Nabi s.a.w. menyatakan, sebagaimana kata Ibn Abbas, annahu naha ayyuttakhadha syai' fihi ruh waradan. Ya. Nabi melarang sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran bidikan. Tidak boleh. Burung ditembak. Apa fungsinya? Mau disembelih enggak? Mau dimakan enggak? Kalau mau dimakan ya, tapi kalau sekedar hobi, dosa itu. Orang yang suka nembak burung itu kan. Nah, sekedar hobi, dosa itu. Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh. Ya. Kalau sekedar hobi, enggak boleh. Kecuali dia memang mau makan dagingnya. Ya, dia sembelih. Apa dia tembak? Pakai bismillah. Jar. Ya, jatuh. Maka dia makan. Boleh. Tapi kalau habis itu buat bangga-banggaan doang, ah dapat. Itu dosa, itu dilaknat, ya. Banyak orang ngasih kayak begitu. Iya dan tidak. Pakai senapan-senapan angin itu tuh. Nah, itu dilaknat. Wa yukhaffifu anha al-alama, meringankan penyakit hewan. Ya. Wa idza asabaha alamun yu'alijuha, apabila hewan itu ditimpa penyakit dia diobati. Hadza binisbati ilal bahaim allati la tu'dhi, ini kalau hewannya tersebut hewan yang tidak tu'dhi, tidak membahayakan. Hatta kilab, sampai hewan anjing, ada anjing yang membahayakan ya, anjing yang anjing liar, Itu kalau dia sakit, dah kita nggak berani deketin juga. Tapi sembuh kita lagi digigit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabainama kalbun yutifu barakiyatin." Ya. Kok barakiyatin di sini ya? Bainama kalbun yutifu barakiyatan. Maksud apa maf'ul bih? Hah? Oh iya, bi barakiyatin. Ada ba ya? Ya rokiah, di bukan barokah ya, anda pikir berkah. Babai nama kalbun yutifu bi rokiyatin, rokiah itu sumur ya, maknanya itu biir maknanya ya. Ya, apa ketika seekor anjing yutifu keliling, maka orang tawaf itu keliling. Ya. Dia keliling birokiah, mengelilingi sumur. Dia mau minum, turun enggak bisa. Qadka ada yaqtuluhu al-atasu. Hampir-hampir haus membunuh si anjing tadi. Itra'atuhu bagiyun. Nah, ketika seorang bagiyun itu zaniya pelacur melihat anjing tadi. Ya, pelacur tadi min bagaya Bani Israel. Dia yang merupakan pelacur Bani Israel. Karena saat muqaha, dia pun melepas sepatunya. Fasaqathu, akhirnya dia memberikan minum kepada anjing tadi. Dia lepas sepatunya, pakai tali sumur, dia turunin, kemudian diangkat, kemudian dikasih minum ke anjing tadi. Faghufirullah habih. Akhirnya dia diampuni dengan sebab hal tersebut. Masya Allah. Al-bagiyu zaniyah az-zina a'zamu wa akhwahu. Wa aqbahul jara'im ba'da syirk. Bagi di sini maknanya adalah wanita penzina. Zina itu lebih dahsyat, lebih ngeri dosanya. Lebih buruk dosa daripada seburuk-buruk dosa setelah kesyirikan. Nah, fadal berikutnya. Syekh Marwan. Yusri'u Fayunfadu Masa kafir dia mengadab? Fala yu'adzabu, jangan disiksa. Yujhazu. Sallallahu alaihi wasallam. Alkit. Nah, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al-atash. Ya. Maka ketika seseorang pria berjalan, tadi pelacur ini pria nih sekarang. Dia ditimpa haus yang sangat ya. Panazala bi'ran, maka dia pun turun ke sebuah sumur. Ya. Ke sebuah sumur. Fasyariba minha, dia pun minum. Dari sumur tadi. Suma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur. Faidahuwa bikalbin. Namun tiba-tiba di atas sumur tadi dia melihat ada anjing yalhas yang menjulurkan lidahnya. Saking hausnya, ya'kulut sara. Dia pun memakan-makan tanah. Saking hausnya anjing itu. Ya'kulut sara minal atas. Dia makan tanah karena kehausan. Faqala laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi. Dan orang ini mengatakan, ya, wah, ini anjing ini ya telah balagha, telah sampai, artinya telah menimpa. Ya, telah menimpa anjing ini seperti apa yang telah menimpa diriku, kehausan. Ya. Akhirnya famala'a khufahu, dia memenuhi sepatunya. Ya, dengan air, summa amsakahu bifi. Kemudian dia tahan dengan mulut dia karena tangannya digunakan untuk manjat. Tangannya digunakan untuk manjat dari sumur ke atas. Airnya taruh di mana? Di sepatu dia. Di tangannya, di mulutnya digigit. Dia naik ke atas, ya. Kemudian dikasih minum ke anjing tadi, ya. Suma amsakahu bifi, suma ra, ya, suma raqa fasaqa al-kalb. Ya. Ya, akhirnya kemudian dia berikan minum itu kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lah, maka Allah pun mengapresiasi perbuatan dia. Ya. Enggak enak, jangan diterjemahin bersyukur ya. Tapi mengapresiasi perbuatan dia. Faghfaralah, Allah pun mengampuninya. Qalu, para sahabat yang mendengar kisah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran?" Wahai Rasulullah, apakah kita dapat pahala karena hewan? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Maka pada setiap apa ini yang membasahi perut ya, itu ada pahalanya. Artinya pada setiap hewan yang ada nyawanya itu ada pahalanya. Jadi ya, ini luar biasa ini. Bahkan para sahabat ini ya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, inni la adbahu asyata wa ana arhamuha." Kata orang ini, "Wahai Rasulullah, saya akan nyembelih kambing, kambing piaraan saya, tapi saya sayang sama kambing itu." Ha, perhatikan. Saya sayang sama kambing itu. "Wahai Rasulullah, saya mau menyembelih kambing, tapi saya sayang sama kambing itu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? "Asyatu in ra'im in rahimtaha rahimakallah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kambing, apabila engkau sayang kepadanya, maka Allah akan sayang kepadamu." Ya. Jadi miara hewan itu bikin pahala juga kalau kita sayang sama hewannya. Ya. Miara kucing, kita sayang sama kucing, maka Allah akan sayang sama kita. Ya. Ini kambing. Ini sahabat ini bilang, "Ya Rasul, saya mau nyembelih kambing, tapi saya sayang sama dia." Ya. Karena dia piaraan saya gitu. Sayang. Kata Nabi, "Wasya'in rahim taha rahimakallahu." Kambing kalau kamu sayang sama dia, Allah akan sayang ada kamu. Ya, barakallahu fikum. Ya, betul. Kemudian mana lagi tadi? Fal wajib an tuhsina ilal bahaim kama tuhsinu ilan nas. Maka yang wajib Anda berbuat baik kepada hewan-hewan sebagaimana berbuat baik kepada manusia. Nah, wa qawluhu, dan sabda Nabi, idza qataltum, ini ya. Apabila engkau membunuh, dikisos, membunuh ya dalam menegakkan kisos. Ya, au bihadin atau dengan had yang lainnya, semisal merajam. Fahsinu kitlah, maka perbagus secara membunuhnya. Ya, atau membunuh orang-orang yang boleh dibunuh, kafir harbi dalam peperangan. Ya. Maka membunuhnya dengan cara yang paling bagus, enggak boleh dimutilasi, digantung, disetrum, ditembak, dicabut kuku kakinya, ya, dikritikin sampai mati. Nah, ini enggak boleh. Emang ada ya, hukuman mati dikritikin? Bisa jadi. Ya. Wa qawlu wa idza qataltum, fahsinu kitlah. Fa idza istahaqqa ahadun minan nas al-qatlah. Apabila memang ada seseorang yang itu dia pantas untuk dibunuh, ya, layak untuk dibunuh, bi qisas, apakah dengan qisas au bi haddin, atau dalam penegakan had, apakah dia dirajam, ya, maka fa innahu yuhsinu ilaih, maka si al-gojo berbuat baik kepadanya, fi qatlihi, dalam ya, membunuhnya tadi, wala yu'adzibu, jangan disiksa, qabla al-qatli, sebelum dibunuh, wala yaqtulu bi alatin kalah, jangan dibunuh dengan alat yang tumpul. Au alatin tu'adzibu, atau dengan alat yang menyiksa dia. Bal yusri al-qatilu. Al-qatilu ini kita terjemahkan al-gojo aja. Ya. Bahkan sang al-gojo mesti mempercepat biqatlihi, membunuhnya. Wa yujhizu alaih. Yujhiz itu maknanya membunuh dengan sekali aja. Artinya dia membunuh dengan tok. Ah, gitu. Bil qatli, ya, dia membunuh dengan sekali aja. Ya, sekali tebas bunuh. Dunaannya syaqqa alaih, tanpa menyusahkan orang yang dibunuh tadi. Ya. Dalam peperangan begitu juga. Ayu au yu'adzib bil qatl. Ya. Atau dia menyiksa dibunuhnya tadi. Di anna ta'dibahu zulmun, karena menyiksa orang itu adalah kezaliman, la yajuzu, enggak boleh. Ama qatluhu, adapun membunuhnya, bahwa muat masyu'un, itulah yang disyariatkan. Fayun fadu, maka langsung diterapkan, dilaksanakan, bi ashari ma yumkin, dengan cara yang paling mudah, hatta law kana kafiran, hingga itu diterapkan kepada orang kafir, yastahiqul qatla li kufrihi, yang memang layak untuk dibunuh karena kekufurannya. Fala yu'adzibu, fala yu'adzabu inda qatli, si kafir ini enggak boleh disiksa ya ketika dibunuhnya. Wa yujazahu alaih, ya, dibunuh sekali aja. Wa yuqtalu bisur'atin, ya, dibunuh dengan segera. Fa qawlu sallallahu alaihi wasallam, idza qataltum fahsinu al-qitlah, apabila kalian membunuh, baguslah membunuh kalian. Hadza amun lil kafir wa ghairihi, ini umum apakah pada orang kafir atau yang lainnya. Nah, baik. Ah, juga mati ya. Ini orang dikisos misalkan. Terus ya, dia dihukum mati. Ini tetap enggak mempengaruhi proses hukuman matinya. Oh, itu enggak ada kaitannya di sini, Pak. Enggak ada kaitannya. Ini lagi bahas cara membunuhnya. Adapun dia mengucap la ilaha illallah, itu bagus. Ya, kalau dia mengucapkan dengan ikhlas, dengan benar, tahu maknanya, ya, maka dia dapat fadilah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah, dimasuk surga. Udah, tapi dia tetap dihukum mati. Gitu. Itu kaitannya kepada fadilah la ilaha illallah. Ini ya, dia tetap dihukum mati. Ya. seorang yang dikisos karena dia membunuh sebelum matinya dia mengucap la ilallah. Enggak mencegah dia hukum matinya jadi batal gitu. Enggak. Ya, dia tetap ya dihukum mati. Ah, ini dia berarti dia disolati. Ah. Iya, terus ah. Iya, pertanyaan. Iya, tadi. La ilallah masuk surga. Terus yang jadi pertanyaan? Hah? Enggak tahu, ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah zaman sekarang ini enggak mutlak dia masuk surga kecuali dia tahu maknanya. Karena Nabi menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilallah dia masuk surga. Ini diikat dengan hadis yang lain man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini ya'lam di sini maknanya ya'taqid. Dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak beribadah dengan benar kecuali Allah dia masuk surga. Kuburiyun sebelum mati mengucap la ilallah dalam keadaan meyakini bolehnya beribadah kepada selain Allah. Bolehnya beristighosah kepada mayit. Dia mengucap la ilallah, tak guna ucapan la ilallah dia kalau dalam keadaan dia meyakini mengucap la apa namanya? Bolehnya menyembelih untuk selain Allah. Nah, jadi begitu Pak, maksudnya yang mengucap la ilallah dalam keadaan dia tahu maknanya. Dia meyakini kandungannya. Begitu. Kan kalau musyrikin zaman sekarang mengucap la ilaha illallah enggak tahu maknanya. Habis larung saji, sedekah laut, ngasih sesajen, habis itu ikut tahlil, ikut tahlilan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok ada lagi. Ya. Dia syirik lagi. Habis itu tahlilan lagi, la ilaha illallah. Hah? Terus mati. Ya enggak dianggap gitu. Nah kalau musyrikin sekarang memang mereka enggak paham la ilaha illallah. Nah, kalau musyrikin di zaman Nabi paham la ilaha illallah, makanya mereka enggak mau mengucap. Ya. Mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah orang ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan Tuhan yang baik, Tuhan itu menjadi satu aja? Kan sembahan itu bukan cuma Allah. Sembahan Allah juga berhala-berhala kita. Nah, ini sesungguhnya sangat aneh. Nah, makanya musyrikin Quraisy gak mau mengucap la ilaha illallah karena dulu mereka tahu maknanya. Terus sekarang musyrikin milenial gak tahu makna la ilaha illallah. Mereka mengucap la ilaha illallah. Ya, dia mengucap la ilaha illallah. Terus dia katakan Nasrani itu gak boleh dikafirkan. Nasrani juga agama yang benar. Hindu juga agama yang benar. Nah, ini gak guna dia mengucap la ilaha illallah. Berarti dia gak tahu kandungannya. Nafyu isbat. Ya. Dia gak ngerti. Ya. Dia gak paham. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan Kristen juga benar. Jangan dikafirkan. Terus dia ucap la ilallah di sholat. Pas tahiyat. Asyadu alla ilaha illallah. Gitu kan. Nah. Berfungsi gak? Gak berfungsi. Karena dia gak paham. Nah ada kuburiyun ucap la ilallah. Mati dalam keadaan meyakini. Boleh kok ngasih sesaji kepada Syekh Abdul Qadir Jilani istighosah. Enggak guna yang diucapkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nah, begitu, Pak. Namun kalau orang tersebut mati dalam keadaan kita enggak tahu dia pernah berbuat syirik, udah kita anggap dia ini dia yang dapat fadilah keutamaan. Siapa yang di akhir ucapannya mengucap la ilallah dakhal jannah. Kalau di kita enggak tahu dia ini bukan orang yang gemar melakukan batal keislaman. Ya, semisal orang-orang awam gitu, matilah ilallah. Udah kita sebut dia, masya Allah ini dia yang mudah-mudahan dapat fadilah. Gitu. Jangan teliti, ntar dulu, lihat dulu. Enggak bisa. Ya. Hukum asal seorang muslim itu kita mesti husnudzon. Hukum asal seseorang muslim itu, dia tetap dalam keislamannya. Ya. Hingga nampak pembatal keislamannya. Dengan jelas. Ya, itu nggak boleh kita menghukumi orang lu suudon. Ya. Sama hukum asal seorang muslim salafi, ahlus sunnah, hingga nampak pembatal kesalafiannya. Hingga nampak penyelisihan dia terhadap usul. Yang terbalik, enggak, lihat dulu manhajnya apa, itu kan ngaco. Perhatikan dulu manhajnya apa, itu ngaco itu. Nah, itu orang-orang juhala, ya, jahalah. Manhajnya apa? Muslim hukum asal salafi, sampai nampak penyelisihan dia terhadap usul sunnah. Kalau enggak, ya udah hukumi salafi. Cingkra, tapi enggak apa? Cukur jenggot. Sejak kapan cukur jenggot jadi pembatal salafi? Ya. Tapi dia isbal. Sejak kapan isbal jadi pembatal ahlu sunnah? Ya. Oh, ternyata sejak orang-orang dungu hadir, kayak begitu. Orang-orang bodoh hadir, ya kayak begitu. Sama kayak gitu. Seorang muslim hukum masalah gitu. Jadi kalau ada yang ucap la ilaha illallah, kita bawa kepada, oh ini dia dapat fadilah. Gak usah kita cari-cari. Tar dulu, lihat dulu nih orang pernah berbuat syirik gak? Gak usah kayak gitu. Ya. Nah makanya kalau mau nyolatin orang, udah sholatin aja. Kecuali jelas dia itu, ternyata seumur hidup dia gak pernah sholat, kecuali Jumatan doa. Nah udah bener, gak usah sholatin. Ya, gak usah sholatin. Atau dia dedengkot ahli bid'ah, dedengkotnya ya. Ahli bid'ah yang berat-berat, murji'ah, syi'ah. Bukan ahli bid'ah model-model kayak yang suka tahlilan. Bukan. Yang suka maulid, itu yang ikut-ikutan, dia muslim. Ya. Ini yang dimaksud ahli bid'ah yang kenceng-kenceng tadi. Yang model khawarij, murji'ah, jahmiyah, itu yang ngeri-ngeri. Syi'ah, nah itu. Tapi kalau kayak di sekitar kita yang suka tahlilan, dia mati, ya sholatin aja. Ya. Sholatin aja. Ya. Bid'ahnya dia bukan bid'ah jahmiyah. Bukan bid'ah rafidah. Jangan terbalik ya. Ya. Kok mereka kaum muslimin. Ya. Mereka kaum muslimin. Ya. Sekarang mereka yang nuduh-nuduh orang lain takfiri, tapi tingkah lakunya kayak takfiri. Memperlakukan orang kayak begitu. Nah, kaum muslimin disuudonin sama dia. Ya. Nah, iya. Disuudonin kaum muslimin sama dia. Manhajnya apa? Udah tahu muslim, udah hukum asalnya Ahlussunnah. Pakai ditanya manhajnya apa? Ini kan aneh. Ya, enggak boleh kayak gitu. Tapi barakallahu fikum. Sama tuh kayak gitu. Mau salah, mau ini pengkotak-kotakan hizbiyah ini. Ya. Itu dia ikhwan kita bukan. Kalau bukan ikhwan apa? Akhwat. Ya, ikhwan lah. Oh maksudnya satu pengajian sama kita bukan. Enggak satu pengajian sekalipun ikhwan kita. Karena Allah yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kecuali kita katakan dia murtad bukan ikhwan kita. Baru. Dia murtad bukan ikhwan kita. Nah. Kan Allah jelaskan fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat dari kesyirikannya, dari kekafirannya, masuk Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian, ikhwan kalian. Itu udah. Bertauhid, salat, zakat, ikhwan kita. Udah jelas. Enggak perlu dirinci radionya sama enggak? Ngajinya sama enggak? Nah, itu hizbiyah itu, ya. Hizbiyah. Hah? Hizbiyah. Sekarang kalau pakai baju gamis, ikhwan kita. Yang isbal-isbal, jenggotnya enggak ada, bukan ikhwan kita. Ya Allah. Oh. Nah. Ya. Mungkin kalau di dunia ummahat gitu kali ya. Ummahat yang lihat cewek-cewek pakai jilbab ketat, jilbab-jilbab ketat. Itu bukan ukhti kita. Bukan akhwat kita. Gitu kali ya. Nah. Ya itu gak boleh. Kayak gitu. Semua kaum muslimin. Ya betul ada penyelisihan. Tapi gak batalin Islam kok. Ya, gak batalin Islam. Mana lagi tadi? Wa idza dabahtum. Ini udah dibaca belum? Belum. Nah, fadhal. Siapa? Marwanto udah baca tadi? Udah? Wakila? Fadhal. Yusuf terakhir. tambahuha bi alatil kafir aw tatriduha ala al-ardi surat akhiri dadhuha dad hada wa tashaddud wa tashaddud alaiha wa la tulsikuha wa hadha la yajuzu li annahu ta'widuha wal wajibu an tudbiha an tadbaha bi asmani malikuh ayya tadbaha la tusri bi ma'rifati wa ta'ati ayya kumla tahuha ismin ila an tamuta wa tadbaha wa tadbaha falalama fiha harfatun wa fiha harfatun la tajma'u alaihi ma'ala wa tujibu la tajma' itu lanya la nahiyah ya. Maka tajamannya majzum. Baik. Berikutnya Pak Yusuf. Arifan. Yuridu ay ta'allaqa bil hayawani wa yu'adzibahu fala yadbahu fala illa bay yuftihu dadha wa ya'rifu kayfiyatahu safratu as-safratu sawa'an kanat lil qatli kas-sayfi aw kanat lid-dahi kas-sakini sikin as-sikini yajibu an takuna hadatan hatta taqta'a bi syur'atin qala wal-yurih dabihatahu ya'ni yadbahuha Murihatin فهذا مما أوجبه الله تعالى وهذا من هذا الذي الدين أنه دين الإحسان وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق. Kemudian kata Nabi SAW, إِذَا دَبَحْتُمْ الْحَيَوَانَ الَّذِي يُشْرَعُ دَبُهَا. Apabila kalian menyembelih hewan yang disyariatkan untuk disembelih, ya, semisal akikah, bayar hadyu, ya, kemudian apa namanya, bayar dam, ya, bernadar, atau hewan kurban di 10 Zulhijjah, ya, au yubah dzabuha, atau hewan yang boleh dibunuh, membunuh tikus, bunuh ular. Idza dzabahtumha, ya, apabila kalian menyembelihnya untuk ibadah atau untuk dimakan, au dzabahtumha lidzabidza adaha, atau kalian bunuh karena untuk mencegah, ya, bahayanya, semisal siba hewan buas, kalb akur, hewan anjing yang akur. Apa itu anjing yang akur? Bukan anjing yang jinak, anjing yang galak, anjing yang buas, akur. Yang jing liar, yang galak. Nah, kalau akur itu hati-hati. Bahasa Indonesia akur kebalikannya. Fahsinu adzabaha. Ya. Maka perbaguslah dalam menyembelihnya. Fala tu'adzib al-madkuha. Jangan disiksa hewan yang disembelih tadi. Fi antajurrahu. Itu dengan dia seret ilal qatli sampai akhirnya mati jarran, ya, dengan dia seret-seret au tajurrahu dzabihata min adaniha, diseret dari kupingnya, dijewer gitu, terus diseret. Ya. Wa tad'au atau apalagi tadbahaha bi alatin kalatin, disembelih dengan alat yang tumpul, au tatrahaha alal ard atau dilempar ke tanah. Tsumma tu'akhkhiru dzabhaha, kemudian baru diakhirkan disembelihnya. Wa tatashaghalu tatashaghala anha, menyibukkan diri dengannya. Wa anta mumsikuha, anda tahan, belum disegera disembelih. Fa hadza la yajuz li annahu ta'dhibun laha, ini enggak boleh karena ini menyiksa. Ya, bahkan kita menajam-najamkan pisau diasah di depan hewan itu enggak boleh. Diasahnya di depan hewannya. Jadi Rasulullah SAW pernah melewati seorang bil, ya, yang orang ini wadi'in rijlah ala sabhatisyah, pernah menginjakkan satu kakinya pada bagian samping leher seekor kambing. Wa huwa yahuddu syafratah, dalam keadaan orang itu sambil ngasah mata pisaunya. Ya, wa hiya talhadu ilaihi bi basariha, kambing itu melihat. Kambing itu melihat dia lagi ngasah-ngasah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Afala qabla hadza turidu an tumitaha mautatin. Ya, kata Nabi, kenapa enggak sebelumnya di asah itu, kok sekarang di depan kambing? Apa kamu mau bunuh kambing ini berkali-kali? Ya, mau berkali-kali bunuhnya. Jadi dengan dilihatin tuh lagi diasah, itu dibunuh kambing duluan itu. Kambing tuh punya perasaan, lo gak percaya tuh. Pernah lihat gak kambing nangis? Ya, kan kambing ada yang crying. Ada yang nangis. Ya. Dik, kita apa dulu kan kita waktu ya kalau antum Idul Adha ya. Mau baru bertakbir aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kambing daripada yang nangis. Hah? Dia tahu. Wah, gak beres nih kata dia nih. Gak beres nih. Gak beres nih. Takbirnya nih alamat nih, tahamat nih. Nangis dia. Ya, nangis. Ya. Mbeknya itu dia beda. Mbek. Mungkin bisa mesti semata wayangnya. Ya, bahkan diajarkan dalam Islam. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam Ahmad, tuqadu ila dabhi baudan rafiqan wa tuwara as-sikkinu anha wa la tudharu as-sikkinu illa inda dabhi. Amara Rasulullah SAW bidhalika an tuwara as-shifar. Kata Imam Ahmad, hewan sembelihan itu dikiring ke tempat penyembelihan itu dengan penuh kasih sayang. Dan pisau dijauhin dari penglihatannya, diimpetin. Tidak boleh ditampakkan kecuali ketika menyembelih. Ya, kata Imam Ahmad, Rasulullah memerintahkan demikian. Ini agar pisau dijauhkan supaya jangan dilihat. Nah, itu. Mana lagi tadi? Wal wajib an tadbahaha bi ashali ma yakun, maka yang wajib menyembelih hewan ya dengan cara yang paling mudah, yang paling mudah ya disembelih hewan tersebut. Ya, wa idza dabahtaha la tusri' bi taqti'iha, kalau anda menyembelihnya jangan buru-buru untuk memotong-motongnya. Qabla an tamuta, sebelum hewan itu mati. Ya, isbir, sabar ila anta muta, sampai hewan itu mati. Wa anta bruda, sampai dia udah dingin. Ya. Pamadama fiha harakatun, selama dia masih bergerak. Wa fiha ruhun, masih ada nyawa. La tajma alaihal adaba, jangan anda gabungkan ke hewan tadi azab siksaan, azabul maut, siksaan kematian. Wa adaba taqti', dan siksaan dipotong, dipotong-potong. Ya, dimutilasi. Orang masih hidup kok. Ya. Hewannya masih hidup, ya udah dipotong kaki kambingnya. Allah musta'an. Hah? Allah musta'an. Itu dosa itu, ya. Bal tatrukuha ila an tamut. Anda tunggu sampai hewan itu mati. Kadzalika min ihsani dhabah an takuna arifan. Nah, demikian pula dalam ya, bentuk ihsan dalam membunuh hewan, menyembelih, yaitu orang yang menyembelih arifan, dia berilmu, mengetahui bikaifiyati dhabah. Ya, tata cara menyembelih, urat apa yang mesti putus. Wala ya'ti jahilun, maka orang yang bodoh enggak boleh dia datang mau menyembelih yuridu ayat ta'ala, dia mau belajar menyembelih bil hayawan dengan hewan. Jadi kelinci percobaan, enggak boleh. Wa yu'adzibuha, akhirnya disiksa. Pada yadbah illa man yutkinu adzabaha. Enggak boleh menyembelih kecuali orang yang memang sudah mapan, mutkin ya menyembelih. Sudah biasa, tahu ilmunya. Wa ya'rifu kaifiyatahu. Dia tahu tata cara menyembelih. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal yuhidda ahadukum syafratah. Ya, dan salah seorang di antara kalian hendaknya menajamkan mata pisaunya. Ya, asyafrah sawa'un sawan kanat lil khatl kasayb, ya. Mata pisau itu untuk membunuh itu apakah pedang au kanat lidabah kasikin atau untuk menyembelih, untuk membunuh dalam kisos, ya, dengan pedang atau dengan untuk menyembelih dengan sikin pisau. Ya. Yajib an takuna hadatan, wajib tajam. Hatta taqta'a bisur'atin, hingga dapat memotong dengan segera, dengan cepat. Wal yurih dzabihatahu, dia tenangkan hewannya, dibuat nyaman. Ya, yakni dzabaha, hewan sembelihannya, yaitu menyembelihnya ala sifatin murihatin, dengan cara yang nyaman. La yajurru hajarran, tidak diseret-seret. Wala yadribuha qabla dzabah, tidak dipukul sebelum disembelih. Wala yutil fi imsakiha, tidak berlama-lama dalam menahannya, ya. Bal yubadiru, jadi tidak berlama-lama dalam menahannya. Artinya gini, tuh kambing udah diletakkan lama gitu, dia ngobrol dulu. Tuh kambingnya udah di situ. Dia lama takbir dulu, langsung aja udah. Iya, karena ketika kambing udah diplok, dia udah tahu bakal sembelih. Nah, lihat aja tuh mata kambing, mata sapi pas udah. Brok dijatuhin. Oh itu pandangannya udah beda. Ya. Nah, mana lagi tadi? Bal yubadiru dzabahaha, bahkan dia mesti bersegera menyembelihnya hatta tastariha, hingga hewan itu istirahat. Kalau dia mati udah selesai dia. Ya. Mahadza mimma aujabahullahu taala, ini diantara yang Allah wajibkan. Hadza min mahasini hadzal din, ini diantara bentuk kebaikan agama ini. Annahu, bahwa di antara bentuk kebaikan agama ini, annahu dinul ihsan. Agama ini adalah agama ihsan, walisa huwa dinul ihsaati. Huwanya itu domir pasal, dan ini agama ini bukan agama yang isaah, yang keburukan, wal intiqam, agama dendam, biduni hak, tanpa kebenaran. Baik, nanti berikutnya hari Kamis, hadis ke-18. Ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Subhanallah.